pertama ini kan kita ngomongin tentang repatriasi gitu, kolonial artifak gitu. Tapi sedangkan film audiovisual itu kan bukan artifak tunggal yang kita kenal kayak tombak atau atau prasasti gitu. Pemilikannya tunggal, sedangkan arsip itu bisa digandakan dan akan pada satu titik jadi public domain. Terus gimana lembaga arsip yang punya sejarah panjang di praktek kolonial ikut serta dalam dalam praktek dekolonialisasi. Nah, maka ada program Inward Outward. Mereka mengundang periset, mereka mengundang seniman juga. Nah, waktu itu gue mengundang untuk seniman dan ada periset itu dari NHK Jepang. Tadi teman-teman lihat di sini ada film Jepang, kenapa itu ada di Belanda, itu hanya film Jepang diproduksi dari tahun 43 sampai 45, bukan Jepang di Belanda di Indonesia. Saat Jepang kalah perang di apa namanya pasca bom atom, Jepang itu hampir memusnahkan semua produksi. Oh sorry, balik dikit. Waktu itu PFN yang kita kenal sekarang diambil alih oleh Jepang, namanya Nippon Egasa. Mereka memproduksi film-film propaganda tadi. Ketika kalah, mereka hampir memusnahkan semua arsipnya, mau dibakar. Karena itu barang bukti kejahatan perang dunia. Nah, tapi Belanda ngambil alih itu. Sampai sekarang agak aneh karena Jepang tidak mau mengklaim filmnya, walaupun jelas-jelas produk Jepang. Jadi itu masih disimpan di Belanda. Mereka salah satu periset yang diundang untuk program Inward Outward itu periset dari NHK. Karena NHK itu memang dia publik aja, pemerintah. Tapi di dalamnya juga ada politik karena banyak orang pemerintah yang tidak mengakui kejahatan perang Jepang. Memang agak posisinya Jepang sama perang itu agak aneh, mereka ngakuin. Tapi orang yang NHK sendiri sebagai institusi informasi, mereka nganggap nggak bisa, ini arsip memang ada kepemilikannya Jepang. Jadi mereka mengundang beberapa pihak yang bertanggung jawab atas arsip-arsip ini, pendekatan akademis maupun seni rupa. Ya, jadi apa namanya, begitu penjelasan awal. Oke. Kenapa film-film ini yang dipilih untuk kita tonton bareng sore ini? Terlepas dari subjek yang kepilih untuk praktek yang dilakuin di sana, yang tadi awal dibilang subjek yang menarik itu seni rupa dan penyakit tropis. Seni rupa yang tadi kita lihat itu bener dari subtle yang kayak ngomongin apa namanya, gimana ITB ngajarin praktek barat gitu. Yang kita lihat Bali tadi ngegambar anatomi tubuh. Iya, itu dari Newsreel World Gender World. Jadi dia kayak berita, tapi gak tau gimana zaman dulu nyanyi Newsreel ini ya. Ditanginnya sebelum film ya, bioskop iya. Itu ngejelasin kenapa praktek seni rupa barat diajarin di ITB. Tadi yang kita lihat tuh kampus ITB. Terus waktu kita ngeliat Jepang dengan bangganya ngeklaim bahwa akhirnya setelah pemerintahan Jepang, gaya seni rupa Indonesia kembali ke gaya-gaya ketimuran. Tadi kayak game Kusagi ya. Game Kusagi. Iya, terus yang terakhir itu lebih subtle lagi, itu karya seninya nggak ada. Ini salah satu yang sebenarnya praktek yang lagi dilakuin, melacak lukisan yang ada di film propaganda tadi. Di Indonesia pernah ngelakuin riset itu adalah Antariksa dan Ucok yang meneliti tentang seni rupa Indonesia di pendudukan Jepang. Tapi pernah ditanyain lukisan ini apakah lukisan seniman yang terlibat dalam apa namanya seni rupa pendudukan Jepang, dia nggak mengenali. Jadi dengan asumsi lukisan dari itu properti syuting. Jadi ada kok yang buat. Oh, yang ke pameran iya, tapi yang terakhir enggak. Yang propaganda. Yang propaganda itu benar subtle banget, dia harus dirupa kapal induk. Kapal induk tadi. Dia benar properti syuting. Sampai sekarang coba udah ngecek ke beberapa museum, ya baru satu yang ngejawab, enggak mengenali. Antariksa ngomong enggak mengenali, Ucok enggak jawab. Jadi bisa diasumsikan saat ini itu kemungkinan besar adalah cuma properti syuting. Jadi bukan dilukis oleh seniman, tapi ya apa set apa ya art director yang mungkin. Terus curiganya emang kayak backdrop aja. Iya, kayak backdrop aja dengan setting mungkin kalau sekarang tuh green screen udah selesai. Krusial banget untuk menjelaskan imajinasi seberapa besar untuk the West. enemy itu yang harus jatuhkan itu krusial. Artinya itu nggak tiba-tiba dibikin, tapi memang itu satu bagian dari dukungan. Iya, tapi menariknya itu kenapa ditaruh terakhir, dan itu nggak diketahui itu bagian dari newsreel yang mana. Itu metadatanya nggak ketemu. Oke, jadi memang Jepang itu metadatanya berantakan, karena mereka kan bukan produksi Belanda. Itu produksi Jepang yang udah kalah, terus akhirnya diambil semua sama Belanda, belum dimusnahin, jadi berantakan banget. Terus subjek kedua yang berisik adalah penyakit tropis. Waktu awal ngakuin presidensi di Belanda, itu pasti ketika ngomongin tentang apa namanya kolonial pendudukan gitu, kita ngomongin tentang social resistance. Tapi yang apa namanya menarik, Belanda itu dapat resisten nggak cuman sosial aja, tapi natural resistance. Mereka nggak mengenali waktu itu negara tropis itu gimana hostile-nya ke mereka. Akhirnya mereka dealing sama malaria, sama pest. Dan pest itu sangat menakutkan buat Belanda, karena hampir setengah Eropa tuh habis gara-gara wabah hitam di abad ke-13. Dan itu ketika awalnya film ini dibuat pun juga bingung, ini lebih kayak PSA, ada intertitle-nya bahasa Indonesia, tapi siapa yang nonton ya pada saat itu. Dan korban penyakit pest itu bukan orang Belanda, karena orang Belanda hidupnya enak, higienis. Rata-rata yang jadi korban pest itu petani. Jadi waktu itu ya kita diskusi apa, diskusi sama Lisa, siapa yang nonton ini zaman dulu, gimana mereka mengakses. Dan ada intertitle bahasa Indonesia itu menarik, tapi apakah petani itu bisa baca tulis pada saat itu? Tapi ada kayak disclaimer juga pada saat mereka selalu masukin unsur pengobatan tradisional, nah, quote and quote gitu kan, dan ujungnya si pasien tuh meninggal, gitu. Jadi kayak ya nggak tahu, mungkin memang sekedar kayak mengadres mereka bilang memang problem ini ada, gitu ya. Tapi mereka yang aku tertarik tuh nggak ada next step misalnya pencegahan atau gimana betul, sih? Ada ada ini itu part satu. Oh itu bagian satunya. Oke. Ada tiga part. Tapi kayak kecenderungannya memang agak sedikit memojokkan unsur pengobatan tradisional yang campur mistik dan segala macam ini kayaknya. Dan makanya tadi kenapa diputar setelah penyakit pest di Jawa itu adalah pemberantasan malaria di Papua, di mana Papua digambarkan dengan narasi visual yang komposisi visualnya itu beda sama Jawa. Betul. Itu Papua. Yang mana? Yang Papua. Ya enggak, yang malaria semua ke Papua namanya penyakit. Yang pest bulan. Situ telak ya misalnya bulan. Iya. Terus yang malaria tuh bisa bilang dokternya orang Papua. Dokternya orang Papua, jadi lebih well developed dibandingin Jawa, dan gak ada praktek tradisionalnya, gak ada dukun-dukunnya. Tapi aku pikir itu ada apa ya, itu agak klasik ini for the lack of a better term, white people thinking gitu. Jadi maksudnya tuh yang Belanda ini memang agak sedikit lebih halus lah daripada Jepang gitu. Kalau Jepang kan right on your face banget gitu, penyelamat bangsa Asia dan seterusnya. Nah tapi yang Belanda-Belanda ini agak lebih halus kelihatannya sih begitu gitu, dengan dia pilih settingan yang di awal itu nggak tahu deh, mungkin IPB atau semacamnya kali ya, yang di lab gitu, meskipun ya tentunya bangsa kita pakai belangkon penting banget gitu kayaknya di lab. Tapi ya itu kan ya, tapi ada sedikit kemajuan ya, mungkin kayak kita beberapa nonton film-film Amerika Latin kah atau apa gitu ya, pokoknya yang masih kolonialismenya masih kuat itu ya kayak gitu. Jadi ini sejumlah orang yang meyakini pada saat itu kolonialisme itu adalah praktek untuk memajukan peradaban. Nah itu yang di Papua tuh agak kayak gitu tuh feel-nya gitu. Tapi lebih halus gitu, lebih halus dikit lah daripada Jepang. Terlebih Papua kan diproduksi setelah nah, Indonesia tahun berapa mereka. Ya? Oh, 61. Oh, 61-an. Oke, 61-an. Oh iya. Apa? Yang PES 26. Segera catatan kenapa judulnya ini Anti Republik. Ini label yang sampai tahun 90-an awal cukup umum ditemui di museum di Belanda. Gak cuman Sound and Vision. Oh. Jadi kenapa patokannya bukan pasca atau prakemerdekaan, tapi patokannya itu republik. Okay. Jadi karena setelah Indonesia merdeka pun sampai tahun 59 PFN itu masih ditempatin sama Multifilm Batavia yang sebelumnya berpusat di Harlem Belanda, mereka tetap beroperasi. Jadi patokannya itu benar republik. Walau sebelum tahun 61 pun kita udah republik, tapi Papua belum. Betul. Papua belum. Jadi makanya tadi produksinya bukan Indonesia tapi Polandia. Okay. Nah ini tadi Bentar, yang soal penyakit udah selesai keterangannya. Ini soal resistensi yang Jadi itu malaria dan dan pes itu aja. Jadi dua subjek itu yang lagi dikerjakan di proyek presidensi. Nanya deh satu Pak, lebih point of clarification aja. Yang soal kapas tadi gue cukup shock sih bahwa Jepang mengklaim semasa Belanda itu nggak pernah berhasil menanam kapas. Padahal kan kita tahu tenun tradisional itu kayaknya nggak pernah putus sudah dari zaman dulu banget gitu. Jadi konteksnya apa tuh mereka ngangkat itu ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin. Karena ini untuk pertama kalinya gue lihat sih, dan bahwa Jepang mengklaim selama masa kependudukan Belanda kita tidak pernah berhasil menanam kapas, itu lumayan gila sih ininya, klaimnya. Itu nggak tahu sih, kalau nonton semua serinya sih claiming semua isinya. Mau apapun subjeknya claiming. Iya, buat gue yang lebih menarik bukan soal akurasinya, tapi soal imajinasinya ya di dalam sini gitu, apa yang mereka bayangkan tentang Indonesia dan Asia gitu. Karena kalau mau akurat-akuratan, dua-duanya sih nggak dengan akurat. Nggak akurat, gitu. Pasti. Kalau bahasa yang di belakang, yang Jepang itu DKJ kan pernah ngeluarin naskah-naskah propaganda teater zaman Jepang. Itu kurang lebih bahasanya kayak begini. Mirip banget, jadi mungkin mereka, nah itu, yang Belanda meskipun bahasa Indonesia kita juga pada saat itu belum terlalu maju, setidaknya sangat mudah dipahami menurut gue. Ini cukup dari semua serinya Jepang, cukup maju sebenarnya. Banget. Iya, bahasa Indonesianya ya. Iya. Yang Jepang dengan bahasa yang itu tadi ya, yang tadi gue bercandanya sama Adit, gue bilang oke nih, namanya 212 gitu tuh. Ya kayak gitu, yang maksudnya hiperbolanya dan segala macamnya itu kayak di naskah teater yang pernah diterbitkan dan kayaknya kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka kontrol bahasanya kayaknya lebih dominan sih. Iya, kalau baca riset ke, kayak ada ibunya deh penelitiannya sekarang, gak tau ya, yang gue siapa, mungkin Ucok, itu ada di IPA, itu jelas strukturnya ketika Jepang menggunakan pendekatan kebudayaan. Jadi mereka benar punya tim di film, seni rupa, teater, itu mereka punya tim yang jelas. Konsisten soalnya. Iya. Di residensi ini lo ngapain dan outputnya, cita-citanya, apa? Supaya kita juga mengerti kenapa dia nonton itu. Sebenarnya waktu di residensi ini gak ada nih, jadi program residensi pertama yang mereka lakukan. Jadi Sound and Vision ini benar nggak punya praktek seni rupa. Dia arsip, terus mereka program publiknya itu lebih mirip ke kayak apa ya? Karena broadcast itu kan mainstream ya. Terus apa namanya, mereka critical approach-nya nggak banyak kayak museum-museum kayak Stedelijk atau Stropen gitu. Mereka tuh adanya milik Kejania, jadi dengannya AI doang. Iya, jadi, bahkan nggak kayak AI, jadi itu kayak anak kecil bisa jadi presenter gitu. Jadi kalau kita lihat itu, ya benar kayak Kejania. Kejania. Beneran. Jadi mereka nggak ada. Jadi mereka baru kali ini melakukan pendekatan kritis, pendekatan seni rupa. Jadi mereka sama sekali nggak tahu. Jadi waktu diundang mereka ngomong, ini kamu punya akses ke segini banyak. Terus kan bingung. Jadi ini pertama, jadi kali kedua aku kerja pakai institutional archive. Yang pertama kan nama mengalami kemanusiaan tuh, yang mana sebetulnya arsip Indonesia berantakan. Jadi approach yang dilakukan tuh nggak langsung ke subjek, tapi ke materiality, aspek-aspek institusional yang dilakukan di PFN, di lembaga sensor, nggak langsung ke subjek. Sedangkan di Sound and Vision semuanya tuh udah digitize langsung ke subjek. Pendanaannya Sound and Vision tuh dari mana? Negara. 100% negara. Wow. Iya. Jadi kan hasil semua merger gitu. Iya, merger awal 2000-an. Dan mereka cuman ada bahasa Belanda. Jadi target mereka bukan internasional. Fasilitas mereka gede, cuman mereka cuman buat orang Belanda aja. Jadi baru kali ini berbahasa Belanda, enggak ada subtitle. Ya udah, waktu awal gue kesana tuh overwhelm. Wah, ngerjain ini, ngerjain itu, gitu. Tapi mungkin nggak sih lo bisa jelasin, ini kan jadinya soal arsip ini, terutama arsip-arsip kayak gini, audiovisual. Yang paling menarik itu jadi masih ada kayak, belum ada kesepakatan soal cara pandang. Iya. Ya kan? Misalnya kayak tadi lo bilang, Jepang pingin memusnahkan, gitu kan ya, si Belanda kebalikannya, gitu. Nah itu sebenarnya dari standpointnya kayak lo, kayak Lisa tuh, gue agak pingin denger sih. Gimana sih sebaiknya kita memposisikan arsip Indonesia berantakan yang bukan berita sih ya, cuma maksudnya supaya kita juga tahu gitu kan. Maksudnya kan ya buat apa kita punya aset orang-orang kayak lo, kayak Lisa, kalau kita sendiri juga kayak belum punya kesepakatan atau bahkan belum membicarakan apa yang kita sepakati soal aset film atau asetnya begini gitu. Nah ini awal, ini juga agak bingungan ketika awal gue datang sana, mereka ngomong kita nggak pengen kamu bikin film dokumenter. Dia langsung ngomong gitu, kamu jangan kamu karena kamu seniman gitu. Sedangkan prakteknya ke gue lakukan ketika datang ke PPN tuh udah langsung wah seni rupa nih berantakan iya, gitu. Iya. Sedangkan di sana tuh rapi gitu. Jadi apa kira-kira gue bisa bikin bisa iya. bikin screening rutin, bisa iya, jadi iya. sesuatu yang lebih terstruktur gitu, iya. lebih in order. Tapi mereka nggak mau gitu dan nggak bisa bikin sok-sokan kayak di Indonesia kan kayak Anggun bikin apa namanya dia jadi pulangnya jadi reporter iya, gitu. Iya, iya jadi dia bisa apa namanya bikin alternate alternate fact atau apa. Di Belanda enggak karena publik bisa mengakses ini, metadatanya jelas kecuali yang Jepang ya. Jadi ketika kita main dengan alternate history enggak bisa. Okay. Jadi yang lo bayangin ya yang kepikiran lakukan. Kalau lakukan tuh apa? Kenapa dan lo bisa lakukan? Pingin dan bisa lakukan. Kenapa gue pilih tropical disease? Karena narasi besar tentang pendudukan dan resistensi itu sosial, okay. bukan natural. Itu sesuatu yang belum banyak dilakukan. Apa namanya like work in progress yang gue lakukan sekarang adalah outputnya yang jelas. Gue lagi membandingkan dengan pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan sama Barat ketika bekerja dengan natural aspect. Salah satunya yang contoh yang gue pakai adalah botanical garden. Bagaimana ketika orang Belanda ke Indonesia nggak bisa struggle sama kondisi alam yang berat, penyakit malaria atau apa. Tapi ketika itu dibawa Belanda, kita melihat gimana di Inggris, di Prancis, di Belanda mereka punya greenhouse. Itu indah banget tuh kayaknya. Jadi gimana mereka memportray, mempreserve Indonesia apa tropical nature itu beda dengan kenyataan yang mereka hadapi saat itu. Itu komparasinya gue. Iya, iya apa romanticize, diindah-indahkan gitu. Nah, gue pakai pendekatan seperti itu. Ini juga satu hal lagi. Dalam satu bulan presentasinya akan berlangsung. Mereka kemarin baru ngomong, kok kita nggak bisa provide. Mak, produksinya ada, tapi tempatnya nggak bisa. Dan karena apa? Mereka nggak punya space-nya. Soal di tempat apa? Di Sound and Vision. Presentasinya akan di Sound and Vision. Iya. Jadi gue bilang kalau saya mau bikin greenhouse, greenhouse kayak Victorian greenhouse, gimana kalian bawa spesimen serangga, tikus, tanaman tropis ke sana. Oke. Okay. Terus itu enggak ke greenhouse kali ya serangga. Kalau di hortus di greenhouse ya Winnie. Tapi enggak tikus sama serangga sih, tanaman doang. Ada. Hah? Ada. Jadi ada yang satu khusus kupu-kupu terus ada kupu-kupu ya. Iya, tapi ada tapi beberapa insek ya, tikus. Ada. Ada. Kupu-kupu ada. Serius. Waktu gua ngecek di hortus ada tikus. Tapi itu ya preserve ya. Mati. Jangan kali. Iya, hortus. Kan logikanya botanical. Botanical ya. Museum. Ya ada. Dipancing pakai yang mati dulu, nanti ada yang. Ya mereka ngebatalin, intinya mereka ngomong nanti presentasi kamu kita nggak tahu, tapi kita akan fasilitasi, kita tunda karena Sound & Vision nggak punya space untuk itu. Jadi mereka. Mereka nggak tahu gimana bekerja dengan pendekatan seni rupa. Awalnya mereka ngomong saya nggak mau kok bikin film dokumenter, tapi ya udah. Ketika di polling mereka nggak punya space-nya, jadi kepaksa ditunda. Mereka kan cari partners exhibition space yang lain kayak gitu. Jadi memang dua-duanya kagok. Mereka nggak bisa kerja pakai seni rupa dan gue nggak bisa kerja pakai sesuatu yang in order gitu kayak nggak nyangka bakal serapi ini. Gitu. Ya itu alasan kenapa ngambil subjek. Subjek penyakit itu di narasi mainstream nggak terlalu banyak dapat spotlight. Tapi rata-rata koleksi mereka itu makanya lu bisa akses dengan kualitasnya rapa ya, kurang lebih kayak begini kayak yang kita lihat ini. Oh iya, mereka bener apa namanya beberapa udah 4K bahkan yang nitrat pun yang nggak bisa trading kalau butuh trading hancur gitu ya. Mereka rajin pakai flatbed, nggak tahu berapa kali mereka masukin ke flatbed mereka ada, jadi sangat rapi, koneknya juga bagus. Jujur tapi kayak audio Jepang tadi salah download, jadi mereka bikin dua, satu yang udah dirapihin sama satu yang belum. Nah ini kebetulan gue downloadnya yang audionya agak, tapi untungnya masih bisa dipahami. Mungkin lo sebaiknya menjelaskan apa yang dimaksud audionya. Yang terakhir itu nggak terlalu jelas kan, dialognya kayak low banget gitu. Tadinya gue pikir karena dari materi awalnya begitu. Oh enggak, kalau yang beneran mereka udah rapiin, jelas banget, jelas banget. Bahkan yang tadi yang Papua itu Technicolor. Materialnya empat itu ya, empat film ya. Tiga mereka bisa. Okay. Jadi bener sangat rapi. Bahkan kenapa gue nggak bisa pakai pendekatan materiality lagi kayak di Indonesia kayak gue mencak film misalnya nggak boleh nyentuh copy printnya. Okay. Langsung dapat komputer ini udah jamnya komputer. Tapi rapi, tapi ada beberapa yang tahunnya itu NA. Nah itu Jepang. Oh. Karena faktor itu bukan produksi Belanda. Mereka nggak tahu. Mungkin juga penting untuk dijelaskan bahwa yang kita lihat di sini ini semacam hasil rekonstruksi gitu. Jadi terutama yang hasil produksi Jepang ya. Iya. Mungkin lo bisa menjelaskan apa yang dilakukan di dalam institusi asingnya sampai bisa menghasilkan apa yang kita lihat di sini. Cuman yang Jepang ya. Jadi yang newsreel itu kan biasanya terdiri dari 4 atau 5 berita. Nah waktu ditemuin itu negatif copy, belum print copy. Mungkin print copy-nya udah mereka bawa atau udah dikelilingin. Nah negatif copy itu dibawa. Nah ketika nyatukinnya lagi, itu catatannya nggak rapih. Jadi kayak tadi yang di title card-nya tulisannya berita film nomor 5. Terus baru ketahuan semalam dapat email yang sholat id tadi Idul Fitri tulisannya nomor 2 kan. Itu sebenarnya bagian dari nomor 5. Jadi yang menyatukan itu Belanda ketika udah dikumpulin, itu pecah-pecah itu. Jadi yang berita pameran seni rupa, peluncuran kapal, kampas, itu nomor 5. Tapi ternyata ketinggalan 1. Nah, itu biasanya ketahuannya belakangan setelah ada peneliti dari Jepang datang ngomong. Nah, itu tanggal, ketahuannya itu macam-macam faktornya. Ada yang mereka berhasil nemuin editornya, yang asli udah tua, ini urutannya salah. Terus yang paling sering adalah tanggal. Jadi Jepang itu kan penanggalannya aneh ya. Tahunnya udah tahun 2000 gitu. Itu yang orang Jepangnya ngomong, enggak, ini tahun 2000 berarti ekuivalennya di Gregorian itu 1943. Jadi banyak yang ketahuan. Tapi berarti penomoran itu, jadi satu berita tuh satu nomor gitu. Gitu. Yang kayak episode. Dia kayak episode. Satu seri biasanya terdiri dari berapa? 3-5. Dan itu ketika ditemuin pisah-pisah tuh per beritanya, bukan per episode berapa berita. Nah itu ketika di print sama Belanda beberapa geser dulu udah ditumpuk magnetic audionya, baru ketahuan tuh kayak baru 5 tahun yang lalu. Itu cuma kejadian sama yang asli Jepang ya. Berarti memang nggak ada apa ya pada saat ini kan berarti apa yang kita lihat file digital ini adalah materi analog yang udah mengalami proses rekonstruksi gitu. Jadi dikawinkan lagi tuh antara gambar sama suara gitu. Dan kalau lihat materi awalnya ini udah dirapikin lagi ya. Iya. Dan udah lo bagi gitu apa yang lo mau kasih lihat ke kita gitu ya. Di materi awalnya itu ada gitu seri-seri atau episode-episode yang suaranya lebih lengkap dari gambarnya. Jadi suaranya panjang banget, gambarnya kosong. Oh iya, kalau bisa sempat gue copy-in yang Tapi mereka katalognya itu, katalog digitalnya itu gimana sih? Kayak ada nomor, misalnya gitu ya, berita. Terus ada kayak ini ya, kayak summary-nya kan? Atau summary dan metadata. Metadata itu apa gimana? Metadata itu kalau kita download ada tahun, ada medium, gitu. Pembuat gitu. Rata-rata nggak ada sutradaranya ya, rata-rata kameramen, editor, kayak gitu. Jadi tadi nama yang ditulis itu nggak semuanya sutradara. Kayak tadi misalnya gini, yang Bung Karno tuh, yang kayak ngasih komitmen ke Jepang gitu. Jadi kurang lebih kayak apa sih penulisan katalognya itu gitu, sampai aku dulu ikut gitu. Sebenarnya waktu itu gue cari cuman yang berita seni rupa. Okay. Berita seni rupa aja. Tapi gue nggak mau ngelepasin itu dari konteks tahun ketika atau bulan ketika itu dirilis dalam newsreel. Jadi gue cuma tertarik sama seni rupa yang pameran di apa pusat kebudayaan tadi. Cuman di tahun di waktu yang sama itu ada Bung Karno yang menaik perwakilan Jepang, ada peluncuran kapal, ada kapas, ada ikan, bendahara gitu-gitu, itu jadi satu bagian sebenarnya sama sholat itu. Jadi kita bisa ngebaca gimana perkembangan saat itu, dan gue nggak mau ngelepasin semua, harus masuk semua. Padahal tertariknya cuma yang sebelumnya, sama kayak Bradley di ITB, yeah. Itu juga ada sebenarnya apa ya, yang apa pemakaman, iya pemakaman, lukun-lukun ya itu. Uh-huh. Itu berarti kan kayak udah ada pemakaman dan eksekusi di Ciater itu kan, yeah. Udah apa namanya agresi yang terakhir-terakhir kan, kayak gitu. Dan itu ITB belum bernama ITB berarti di situ ketika ditulis. Frekuensi produksinya ini kronik, Golden Girl Barrett sama berita film di Jawa tuh gimana ya? Frekuensinya, maksudnya seberapa banyak? Misalnya dia 2 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan. Nah, Golden Girl tuh nggak ada episodenya. Menarik, jadi kalau Jepang mungkin walaupun berantakan karena berantakannya ditemuinnya ngaco gitu ya, tapi dia ada tahun, ada nomor. Kalau World in the World nggak ada, dan World in the World tuh hanya diproduksi ketika police actions apa agresi berarti tahun 46 sampai 48 49, jadi cuma di tahun itu aja. Jadi sebenarnya cukup eye to ya antara yang berita film di Jawa yang dibuat pada masa pendudukannya Jepang dan kampanye politik Jepang sama berbunyi Nader yang kampanye politiknya Belanda gitu. Iya. Nah sejauh ini yang lo lihat kalau dari segi representasi dari kedua belah pihak gitu, karena pas kita ngobrol kan lo sempat bilang soal mungkin kata konkretnya bukan representasi ya, tapi politik antara politik Belanda dan politik Jepang gitu. lo melihat ada perbedaan yang menarik sebenarnya itu ya, mengulangin apa yang diomongin Prima tadi sebenarnya. Jepang itu lebih subtle, walaupun yang Golden Girl Well sama Jepang itu kan pasca kasar. Jepang. Jepang lebih kasar. Jepang lebih kasar, iya. Padahal yang Bali tadi di ITB itu setelah Jepang loh. Itu kan asumsi 48. 49. Sedangkan yang pamerannya di pusat kebudayaan itu sebelum kemerdekaan gitu. Tapi Jepang nggak klaim telah kembali ke gaya-gaya ketimuran. Yeah. Tapi Belanda nggak ada claiming apapun di situ. Penyakit tropis juga setelah kemerdekaan atau sebelum? Penyakit 26 ya. Itu khusus spes sih. Yang mungkin sudah kemerdekaan yang di Papua. Yang di Papua. Dan di Papua itu mereka itu bahasa Belanda sih. Jadi gue nggak berani ngomong isinya apa secara akurat gitu. Tapi secara bahasa visual kelihatan gimana mereka melibatkan SDM-SDM Papua untuk jadi tenaga medis. Dan nggak ada jarak kelas antara kita ngeliat. Bahkan ke Papua yang kita tahu sekarang kalau dalam gambaran media di Indonesia digambarkan lebih tradisional, bahkan di saat itu pun enggak ya, sama sekali itu enggak ada praktek-praktek tradisional dukun atau apa ya. Pakaian pun udah sangat-sangat westernized. Iya, dan itu cuma terpaut 3 tahun dari Golden Wealth yang di Borneo tadi ya, yang dukun ngebatin ya, betul. Cuma terpaut 3 tahun, tapi filmnya sudah berwarna. Peradabannya nampak ya, jauh lebih maju. Golden Girl tuh terakhir 49 ya? 49. Sementara yang Negenia 61. 61. Jadi lebih iya, terpotnya memang lebih yang Papua lebih baru. Tapi dalam waktu 3 tahun itu bedanya nampak tapi jauh itu banget. Tapi itu berat banget sih, maksudnya 49 ke 61. Iya, 3 tahun. Kayak air. 49 berarti ya kan? 49 ke 61, say. Oh iya, jauh ya. Jauh. Saya gak pintar hitung. Oke, tapi 3 tahun. Kasih deh maksudnya. Tapi emang disiplin sekali ya, kayak dari eye levelnya itu setara. Iya. Pekerja medis Belanda dan pasien, bahkan sama anak-anak itu setara banget. Jadi emang itu beda ya. Dan gak ada apa klinik-klinik gitu, gak ada sama sekali. Sama sekali, gak ada. Sangat-sangat ini aja, disiplin aja. Shotnya selalu lebar dan dibarengin gitu loh. Jadi beda gaya gitu. Iya. Beda gaya dengan yang Jepang. Cuman yang Belanda tadi hardcore ya, nggak pakai sarung tangan posisinya. Tikus ini pegang. Sadis loh, nggak pakai sarung tangan bapaknya Edgar. Tapi yang apa mungkin akan tahun depan akan diputar lagi komplitnya. Itu yang seri 2 sama 3 nya itu tampilannya lebih horor. Yang benar loh. Iya, jadi kayak film-film apa ya, kayak Frankenstein gitu. Nanti ada gambaran satu desa mati semua gitu. Kayak kayak ini kayak bukunya Alan Poe aja yang black black gitu kan. Iya. Itu kita lihat kin diagramnya pakai tangan tengkorak gitu. Iya. Itunya oke lah, itu cukup lucu ya. Iya. Tadi bapaknya megang tikus tuh gak masih sarung tangan. Kayaknya concern banget ya. Stress gue bapaknya gak pakai sarung tangan, bos. Mungkin abis itu tangan jadi bagus. Bisa dikat ke adegan yang kemakaman di teater itu gitu. Gara-gara gak pakai sarung tangan gitu kan, males sekali loh. Oh, itu ada satu cerita lagi. Jadi waktu lagi nyari berita tentang ini, itu dokter Cipto itu salah satu yang ditugaskan untuk memberantas penyakit pes. Dan dia waktu itu sama orang Belanda melakukan kebijakan bakar rumah, dibakar rata gitu, karena udah nggak bisa diselamatin. Yeah, yeah. Ini bahaya nih, bakar ratain, tapi nggak boleh diambil gambarnya, karena dari dulu narasi tentang bakaran rumah itu genosida. Jadi di Aceh, di Bali, jadi begitu ada pembakaran rumah, walaupun itu niatnya baik, nggak boleh di video, nggak boleh difilmin. Okay. Dari catatan di Tropen. Sementara dokter Cipto tuh asma, bos. Idenya dibakar aja gue udah yang lain gitu. Dan dia nemu anak kecil di rumah yang dibakar. Jadi orang tuanya meninggal. Okay. Terus jadi dia punya satu anak angkat, itu dia temuin di rumah selatan yang dibakar. Jadi nemuin bayi gitu. Tapi itu menarik bahwa walaupun niatnya baik, ada pembangunan pulang setelah dibakar, dibangun pulang rapi, lebih higienis gitu. Pakai kayu bukan bambu biar enggak ada rongganya gitu. Tapi gambaran pembakaran itu enggak boleh ada. Orangnya udah mati juga. Dan orangnya mati ikut dibakar di dalam. Beberapa harus dibakar karena itu berpotensi menyebarkan. Jadi di evakuasi itu enggak dievakuasi, dibiarin aja terus dibakar. Ada. Itu ada kok tulisannya, bahkan Tirto pun pernah bikin cover yang cukup in-depth tentang itu. Apa yang bisa diketahui dari arsip ini ya? Soal gimana film-film ini di memang ada kebiasaan zaman itu film-film seperti ini diputarnya sebelum film cerita di bioskop gitu, tapi ada juga pemutaran-pemutaran non teatrikal kan di bawah sekolah-sekolah. Nah, bisa lo jelasin apa yang mungkin sempat lo tahu atau baca tentang pemutaran film-film ini? Gak ada. Jadi mereka sama sekali Sound and Vision itu yang tadi gue bilang, mereka nggak punya pendekatan kritis. Selain arsip, di luar arsip mereka nggak punya catatannya in-depth. Jadi gimana arsip ini ditayangkan dulu, motif dari produksi itu nggak ada. Jadi murni teknis yang mereka lakukan. Berapa banyaknya ada nanti cek? Jumlahnya? Jumlahnya. Berapa banyak? Nggak tahu. Tapi mereka kayak jumlahnya terus bertambah karena mereka menampung arsip amatir. Jadi mereka di luar dugaan, mereka tuh dulu bikin kayak home movie day gitu loh yang. Tapi yang menariknya itu banyak orang tua yang iya nih, mereka berharapnya orang ngasih oh nih nikahan kakek saya gitu. Enggak, bukan ini arsip yang maksudnya yang kayak tadi tahu 46-48 itu. Oh, oke. Okay. Itu ada berapa banyak yang ada, tapi angka pastinya gue nggak ingat. Ada catatannya di mereka. Tapi beberapa dari mereka dapat rekaman amatir yang disumbangkan. Jadi ketika mereka berharap, jadi jumlahnya nambah terus. Ketika mereka berharap rekaman ke home movie, home cinema, tapi di luar dugaan home cinemanya tuh di Hindia Belanda. Jadi banyak temuan baru di situ. Mereka bahkan punya satu divisi khusus home cinema, amatir home cinema. Apa karena itu terus jadi bisa bikin film bagus? Oh iya. Tahun ini di IPFA ada film judulnya Babu. Judulnya Babu itu bener kayak filmnya Karel Duing yang semuanya pakai arsip temuan, arsip jadi gitu. Tapi materinya dapat dari Sound and Vision. Itu waktu itu kayaknya di interface sama gambar baru. Iya. Trailernya ada yang dibikin kreasi baru. Pakai Super 8 ya, Super 8 sama 16 juga. Tapi itu agak bingung gimana footage domestik bisa sampai ke Sound and Vision. Ternyata Sound and Vision emang punya satu divisi yang menerima film-film amatir yang daripada nggak tahu diapain dititip ke mereka aja. Berharapnya cuma waktu itu cuma film yang cuma kejadian di Belanda tahun 70-an, ternyata jauh sampai tahun 40-an ada. Dan film yang baru di Belanda kayak 60-70 banyak yang cerita tentang anak angkat, bedinda-bedinda yang dibawa ke Belanda. Itu 2002 baru riset tentang film tentang Papua dan kolonial itu. Tapi gue nontonnya di Founder Park. Itu film museum. Film museum ya? Iya. Dan itu newsreel. Sekarang kan udah gabung. Berarti digabung? Digabung semua. Jadi cuma ada AI sama Sound & Vision sekarang. Balik lagi ke rencana lo mau bikin apa itu tadi, kan mentok tadi tuh, terus jadi gimana tuh? Mundur aja. Apa yang bisa kita seperti yang lalu apa? Tapi juga ngarepin lama-lama juga. Lama-lama, gak kesana. Mentokan. Terakhir ngobrol sih mereka karena gak punya infrastruktur untuk memamerkan gitu, jadi waktu itu udah dikirimin gambar space yang mereka punya, space-nya ajaib gitu kalau googling ke Sound and Vision Theater 2 gitu. Yang temboknya tuh kayak gedung kawinan gitu. Maksudnya gedung kawinan? Jadi ya segitu. Gak enak buat di Belanda gitu kan, susah membayar. Iya, ada tulisannya. Emang itu disewakan untuk kegiatan gathering kantor gitu-gitu. Fasilitasnya bagus, cuman mereka gak berpikir kayak kalau seni rupa tuh butuh kalau gak white cube atau black box itu mereka gak in between aja banyak dekorasinya. Jadi begitu mereka mau praktek pendekatan yang seni rupa, mereka nggak tahu gimana. Akhirnya terakhir tawaran mereka adalah tahun depan mereka akan coba cari partner museum yang bisa mempresentasikan praktek yang gue lakuin atau riset lain yang lakuin di Sound and Vision saat ini. Oke, seandainya berhasil kita punya apa rencana lo itu tadi? Agak optimis gitu ya. Kan lagi maksudnya mentok. Ya kan mentok, yang bilang mentok sekarang. Insya Allah. Enggak, saya selalu penasaran. Ini kan ngomongin footage-footage ini gitu, kita ngelihat itu banyak yang muncul gitu kan, dan begitu kita nonton tuh selalu kayak anjing, kita enggak tahu banyak ya gitu ya. Atau kita kemudian cenderung romantis atau itu terus di bagian di Belandanya sendiri tuh kayak gimana sih, apakah mereka beda dengan kita gitu, apa karena arsipnya yang udah tertata rapi ini, jangan-jangan mereka emang jauh lebih paham gitu tentang sejarahnya mereka, bagaimana anak-anak mudanya atau senimannya kemudian terhindar dari romantisme misalnya gitu. Sebagai informasi, Wooden the Well itu walaupun diproduksi cuma di 3 tahun atau 4 tahun itu tahun 90-an ditayangkan di televisi nasional. Tahun 70 pernah ditayangkan juga di TV nasional. Kan tadi bilang di bioskop kan, di Indonesia. Tapi di Belandanya, di TV nasional itu berulang kali ditayangkan. Tahun 70, 90-2000-an nggak tahu ya. Jadi mereka paling nggak tahu apa yang terjadi. Dan Belanda dalam acknowledge pendudukannya, kejahatan perangnya, itu jauh lebih jelas daripada Jepang. Jadi kalau pertanyaannya apakah mereka tahu dan nggak romanticize itu, iya, ada kecenderungan untuk lebih paham dibandingin Jepang. Gitu. Kalau apakah kuis bugaran Indonesia romanticize, enggak, karena sebelum berangkat beberapa dari kita mungkin orang yang paham ya, jadi tahu kemungkinan akan terjadi. Overwhelmed, iya, jadi kayak wah mau ngerjain ini. Kayak yang seni rupa tadi nggak termasuk dalam tawaran yang diberikan ke Sound and Vision. Sound and Vision cuma mau kamu bikin satu project gitu. Tapi sampai sana, wah gue bisa ngerjain project seni rupa nih. Yang apa namanya, tema pameran persagi sama Bali, sama yang lukisan di propaganda terakhir tadi gitu. Bisa ngerjain ini, tapi mereka bilang, oh gak bisa kan, kamu cuma ngerjain yang penyakit aja. Yang lain kita gak biayain. Terus gue ngomong, tapi footage ini boleh diambil gak? Jadi nanti di masa depan kalau gue udah punya resource-nya, udah punya duitnya, kemarin pakai aja, ambil arsip apa yang kamu mau. Dan dari panggung 3 itu nama pamerannya apa ya? Live in Java. Java Live. New Java Live. New Java Live. Ada kok itu catatannya lumayan rapi mengenai pameran itu. Itu yang tadi dia bilang yang apa dapat hadiah itu ya? Iya katanya ya. Yang adalah dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang. Yang bagus. Pemerintah saya bagus itu menarik sih. Maksudnya yang bagus menurut mereka kayak apa ya waktu itu? Jepang semuanya diklik. Ya pasti. Dan kedua kategori ini yang seni rupa, baik seni rupa maupun penyakit, dua-duanya mau lo taruh di rumah kaca itu? Enggak, ya seni rupa enggak ada urusannya sama sound and vision. Seni rupa itu jawabannya tadi apa ngerespon admin ketika gue sampai sana, gue melihat banyak kemungkinan lebih dari cuma satu project aja gitu. Yang seni rupa gue tawarin ke mereka juga di project yang berbeda, mereka bilang enggak bisa, kita cuma bisa kasih satu subjek aja yang mau kamu kerjain. Ya udah, akhirnya median yang tentang tropical disease yang seni rupanya itu disimpan buat ngerjain yang lain, tapi gue udah secure untuk menggunakan archive itu. Tapi dengan si PSTM penyakit tadi itu, jadi caranya itu bikin kayak hortus gitu, kayak apa, kota di garden gitu. Iya, itu sama salah satu instalasinya aja ya. Jadi multiple protection. Rumah kaca apa botanical garden? Rumah kaca. Rumah kaca, greenhouse. Greenhouse. Dan waktu itu ngelanjutin soal penyakit lo tadi nih. Si Belanda apa konkretnya? Melakukan apa pada saat itu? Pada saat epidemi itu. Apa namanya tadi? Yang pes itu. Pes itu. Karena dia beneran cuma ngasih lihat aja kayak memetakan nih asal-usulnya dan gimana tikus itu bahaya, bla bla bla gitu. Nah, tapi kan nggak terlalu jelas juga gitu maksudnya. Nggak tahu kok orang harus ngapain nih yang nonton, gue nggak tahu apa yang nanti ada di yang kalau bilang ada di sampai seri ketiga itu gimana cara membangun rumah yang sehat. Okay. Cara membangun rumah yang sehat, tapi perlu diketahui juga ini menarik sampai epideminya itu memakan banyak korban jiwa. Yeah. Mereka nggak ada nyaris nggak ada tindakan karena bayarnya itu pasti menyangkut biaya dan politik yang juga gila sih, nggak semudah itu juga gitu ya kan? Iya, dulu ketika itu banyak korban di Jawa, mereka kayak nggak peduli karena toh yang mati bukan orang Belanda gitu, dan orang Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka baru pusing ketika yang mati itu buruh tani dan buruh pabrik. Jadi orang Belandanya wah nggak ada pekerja nih mati semua. Jadi mereka baru, iya akhirnya Ratu bikin nunjuk salah satunya Dokter Cipto, tolong supaya ekonominya tetap. Dan itu kejadian di Eropa sama di Indonesia sama ya. Jadi pembangunan pelabuhan, buruh bisa dikirim, terus penyakit persebarannya meningkat. Di Indonesia juga sama, itu kejadian awalnya di Malang. Ada rel dari Surabaya ke Malang. Kalau yang lo lihat dari 3 episode itu kan ininya German ekspresionis itu. Apa sebenarnya yang dikatakan? Sebenarnya ini pertanyaan gue yang kita pernah bahas gitu loh. Gimana film ini dipersif sama audiens yang mereka jadi korban utamanya, petani gitu. Kalau orang Belandanya nggak, mereka cuma dapat tontonan aja apa yang kejadian di luar kota gitu, tapi di pelosok. Tapi gimana yang jadi petani-petani itu gitu? Mereka nggak bisa baca juga. Tapi kayaknya nggak mungkin juga sih kalau pertanyaannya itu pengen dijawab ya atau diarahkan, bahkan harus nyari komandan jadi digital kan? Iya, itu nggak ketemu. Tadi kita bilang sound and vision itu di luar informasi teknis mereka nyaris nggak melakukan apa-apa. Karena kalau data di mana? Data ya itu diputar di mana? Iya, itu enggak banyak informasi. Itu hanya nyusulin kampung-kampung itu nyusulin diputar di film besar, kayak film utama. Iya, kalau itu jelas lagi. Ya. Oh. Tapi kalau yang 20-an itu terlalu jauh, mereka enggak ada sama sekali. Maksudnya enggak ada rekaman. Enggak ada informasi itu diputar di mana. Sebenarnya kalau boleh menyarankan, arsip koran itu bagus banget. Biasanya ada selama masih tercatat ya. yang kayak Kamel ke kalau nggak salah film yang kedua yang di Papua tadi itu dari kameramen sampai audio kayaknya ada tapi sutradara nggak ada dari rata-rata di sini nggak ada sutradara karena dia broadcast iya krunya ada tapi kalau dua enam juga ada iya itu masih bisa terus sebagai catatan menarik ketika Jepang kalah Nippon Egasa diambil alih sama Multifilm banyak pekerja Nippon Egasa yang nggak cabut ke Jepang atau nggak menyerah tapi mereka bekerja sama sama Belanda untuk membangun ulang bahkan ketika Multifilm diserahkan balik ke Indonesia ke PFN mereka juga stay banyak yang pelacak ada tiga pekerja Jepang yang stay dari Nippon Egasa sampai ke Multifilm sampai Indonesia ada tiga Dokter Huyung salah satunya Dokter Huyung ya Toru Menteng pernah bikin kameranya oh menarik ya tadi kalau berefleksi tadi kan ada pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan pada film itu kan di Toru Menteng kan udah 6 tahun bikin kultur sinema dan itu perspektifnya Diki itu bagaimana menjadikan arsip sinema itu sebagai apa maksudnya melihat arsip sinema sebagai teknologi yang masuk dari barat dan coba ditemukan sama orang Indonesia gitu. Jadi dari pertama kedua memang kami coba melacak bagaimana pegawainya Lumiere membuat representasi orang Indonesia lalu akhirnya yang kedua itu bagaimana pemerintah kolonial membuat representasi salah satunya film-film tadi yang sudah ditayangkan dan akhirnya yang ketiga itu bagaimana orang lokal membuat representasi sendiri gitu. Jadi waktu itu temuan kami adalah kita menemukan bahwa film amatir itu di filmnya Kwai Chang Liang itu dan film-film Tatian Chun, Mr. Hall, jadi dan sampai akhirnya bagaimana orang Indonesia membuat film sebagai alat propaganda itu sendiri lewat bikin film yang berlipasi Indonesia lalu keluar Indonesia dan kebetulan kami tahun lalu tuh habis ngacak-ngacak keluar Indonesia di arsip nasional itu yang olahraga itu ya? Sebelumnya itu kayak waktu itu baru ya baru tahun lalu kami coba ngacak-ngacak itu jadi kami intervensi keluar Indonesia dan itu di kemarin ditayangin di museum nasional di pameran coba bagaimana mencari bagaimana ada salah satu kurator yang coba melihat transisi oh nah, ya museum image ya, ya. Nah, itu jadi mungkin apa ya bisa mengangkat itu si romantisme dari romantis kalau ngacak-ngacak tuh diapain sih ngacak maksudnya di jadi kak ada yang oh kemarin sih ditontonin aja ditonton terus lalu kan ada 7 orang di satu tim lalu kita coba misalnya masing-masing orang punya perspektif sendiri jadi mau coba ngedit tentang pertandingan sepak bola jadi melihat hubungan internasional sepak bola lalu bagaimana Gelora Indonesia merepresentasikan masa jadi ada masa yang masa homogen gitu jadi kalau ada upacara kenegaraan bagaimana kamera menangkap masa kalau misalnya ada proyek pembangunan itu bagaimana kamera Gelora Indonesia menangkap gerakan-gerakan manusia lalu proses lagi sama dia dunia wanita gitu. Jadi segmen-segmen dunia wanita disatukan bagaimana narasi tentang wanita di dia jadi di edit serial juga itu antri ya kalian ya kemarin ya dapat hampir 60 gampang nggak sesaksi itu kemarin sih ini sih apa kerjasama sama jadi nggak datang ke loketnya mbak minta ya ada nomor apa kejinyali minta ke loketnya antri ini masih kesadaran tadi buat menjawab pertanyaanmu soal ininya pekerja filmnya kalau semua yang menarik itu semua yang produksi Belanda itu disebut tuh kamera personnya dan production company-nya karena dulu itu dia subkontrak gitu jadi pemerintah kolonial subkontrak ke perusahaan gitu PH lah PH dan itu ada semua tuh informasinya di flyer yang list di filmnya pun nggak ada ya di opening title-nya nggak ada, closing title-nya malah ada awas mata-mata musuh. Iya, awas mata-mata musuh keren. Jadi kayak tahu-tahu tuh gitu masuk di pemegasan tuh langsung ada apa ya, kayak barrier institusi gitu. Jadi semuanya atas nama di pemegasan tapi person-person di belakangnya itu nggak kelihatan gitu. Tapi yang BTW yang tadi waktu sholat Idul Fitri itu ada yang pakai apa sorban itu yang mukanya oriental itu aktor. Itu aktor semuanya enggak yang ada terakhir dia salaman sebentar gitu. Itu emang kayak salah lokasi banget ya, salah lokasi yang ini ya, kayak pakai sorban Saudi gitu ya, karena kan yang lain betul-betul ada yang pakai peci di tumble tisu sini itu apa orang yang sampai yang bilang jadi mereka ikutan sholat atau apa di paling depan gitu, jadi kayak mereka asimilasi atau apa. Tapi pembahasannya sih yang satu doang, yang lain kan ada banyak tuh. Iya, tapi yang dia ngomong yang pakai apa sorban Saudi tadi itu aktor, nggak tahu aktor, yang jelas dia bukan umat muslim, dia ikut sholat tapi dia bukan ada posapnya jadi penting banget tuh dia. Iya, posapnya jadi salah. Tapi yang kan di salah satu serinya berita film itu ada pawai gitu. Pawai penduduk lah. Dan di dalam situ kayaknya pawainya ini difokuskan pada yang dinamakan Pan Asia tuh apa gitu. Nah, salah satu di antara rombongannya itu ya si Arab-Arab ini gitu. Muncul lagi satu ya satu rombongan pawai gitu. Jadi ada nih yang disebutnya apa ya? Enggak pakai kata Arab kok. Enggak yakin gue karena kalau timur dekat itu kan dari posisi Eropa. Oh, gitu. Nah, iya. Mungkin Jepang mau pakai kata itu gitu. Jadi di dalam situ satu kontingen nih yang Arab, terus ada yang pakai barongsai, terus ada yang kayak muka-muka Jawa gitu. Tapi gue lupa di karena dia kan ada audionya gitu dijelasin ini kontingen mana, kontingen mana, kontingen mana gitu. Jadi kayaknya emang ada proses ini ya kayak apropriasi yang tadinya surau. Kan imigran itu kan selalu diperbutkan ya. Kalau yang zaman Belanda, iya ya buat dikooptasi sebagai kendaraan politik juga gitu. Jadi kayaknya pengelompokan etnis-etnis itu emang dijadikan strategi apropriasi dalam kampanyenya Jepang juga gitu, untuk menunjukkan bahwa gue ngurusin loh semuanya yang Asia-Asia ini gitu. Tapi narasinya dibandingkan dengan Eropa-Eropa yang masuk penjara atau jadi Rohingya gitu kan. Narasinya dia sih agak fatal ya, maksudnya pertama dia mengindikasikan sebelum ada dia, sebelum ada Jepang, kita tuh gak bisa bahkan merayakan lebaran. Kemudian jumlahnya dirayakan oleh ribuan loh, salah matematika itu, jauh banget, selisihnya tuh jauh banget. Ya kalau ngomongin angka ya memang dia antara bombastis atau apa, sama kayak tadi waktu kapal perang itu kan angkanya ajaib semua itu. Kapal perang tuh yang paling sakti kan dia mengklaimkan kerjasama dengan orang Indonesia. Cuman kita di bagian perut bawah doang bro. Gak ada tuh insinyur, apa segala macam istilah lo bagian produksi itu gak ada. Reproduksi semua tuh yang di bawah tuh yang pakai sapu, yang ikut dorong laut, nah itu gitu. Tapi yang menarik film yang karena gue cuma dua film terakhir yang itu menarik. Karena pertama kali gue langsung ingat sama film Tanah Sabrang. Tanah Sabrang itu kan film mengenai bagaimana mengempowerasi orang-orang untuk transmigrasi, tapi dia menggunakan pemekawan sebagai anchornya. Nanti kan juga sebetulnya kan ada dua pemekawan. Kenapa digunakan pemekawan? Sebetulnya kan mereka melakukan translasi, ya kan, bagaimana transmigrasi atau di sini sebagai the great enemy yang disebut Barat itu mencoba untuk ditransmigrasi. ditranslasikan menjadi sosok yang sangat konkret, ya kan, kepada orang-orang di bawah. Makanya sepanjang omongan itu menarik banget, itu mengenai kritik dan mencoba melakukan komensurasi antara the kritik yang besar itu seperti apa. Makanya dia selalu melakukan yang perbandingan sama beras, karena itulah orang-orang bawah taunya beras. Yeah. Itu kalau dalam semiotiknya beras itu mencoba cari resemblance-nya kan. Yeah. Itu kan iconicity kan. Itu resemblance-nya itu apa sih? Resemblance-nya the great enemies itu apa gitu? So, karena buat dia yang konkret di lukisan itu nggak cukup. Itu dia harus semua ditranslasikan, digrading. Dicari konversinya apa, itu menarik banget, semua dikonversi loh. Yeah. Karena tujuannya cuma satu, bagaimana mengkonversi dari kita Jepang, ya mereka mau Jepang dengan mereka orang lokal Indonesia ini yang tadinya harusnya berbeda, kita satu alignment, iya kan, di grading sebagai kita satu equivalence gitu kan, sedangkan si Barat itu dianggap sebagai suatu yang besar, menakutkan. Itu kan sebenarnya kan gerakan semuanya omong amplifikasi kan, bisa besar-besar dan bisa dikalahkan akhirnya kan, meskipun besar amplified figure gitu yang besar, tapi sebetulnya bisa dijatuhkan. Itu menarik banget. Tapi itu sebenarnya dimaksudkan untuk melucu juga nggak sih sebenarnya kalau lo lihat dua tokoh itu, gue merasanya tuh ya, agak sebetulnya kan kalau di dalam pewayangan itu kan namanya kalau pewayangan itu kan lucu tapi kan ironical, jadi dia itu make sense tapi harus diomongkan oleh karena tidak bisa tidak bisa dikatakan secara langsung, maka kemudian harus lewat suatu alternative figures sebetulnya gitu kan, jadi figur yang sebetulnya kayaknya di luar wacana kita. Karena kalau dia di luar wacana kita, dia in between, dia bisa ngomong apa aja. Betul. Makanya dia selalu ada. Jadi antara pelawak sama profet. Jadi kayaknya memang semua yang sama profet bagus. Exceptional figure juga emang yang bisa ngomong macam-macam. Dibikin hiperbol itu jadi kayak apa sih pembenaran itu yang ngomong enggak secerdas itu. Wah, itu gila tuh, gue mau film penuh. Tapi itu juga buat gue walaupun kita nggak ngebandingin eye to eye ya, tapi dari contoh-contoh yang dibawa antara yang diproduksi sama Belanda itu dengan yang diproduksi sama Jepang, ada efek yang berlawanan gitu. Kalau yang Belanda kan emang semuanya mengalienasi ya, kayak ada garis yang tegas gitu memisahkan antara institusi yang mikirin kuman, yang mikirin ini itu gitu, kesehatan lo apa bla bla bla, dengan film-film yang diproduksi Jepang yang mendekatkan gitu, kayak ngambil lo rakyat jelata ini, kalau lo masuk nih ke dalam layar gue jadinya apa gitu. Jadi bukan lagi ngomongin institusi gitu, ngomongin ini kita sama-sama satu front ya, kita perangnya sama-sama gitu. Dan semua dia pakai tuh teknologinya, mulai dari visual, bahasa, dia untung banget kan udah ada teknologi audio gitu. Dan zaman itu emang gue menduga Indonesia tuh memang salah satu negara yang kelahirannya tuh bareng gitu sama propaganda visual. Makanya kayak yang bukan dibilang sama ini tadi ya, apa Diki tadi gitu, proses dari berita film di Jawa ke berita film Indonesia ke Gelora Indonesia gitu, itu emang bagian transformasi di mana orang-orang Indonesia pada saat itu merasa oh medium ini ternyata nggak jauh ya sama kita gitu, dia bisa kita ambil dan dijadikan kendaraan untuk pesan-pesan kita gitu. Dan yang lucu itu pas berita film Indonesia, misalnya berita film Indonesia itu karyanya pendek banget kan ya, cuma ada 4 episode, 4 episode atau 5 episode gitu, pendek sekali. Dan kalau yang gue baca-baca, walaupun gue nggak tahu, nggak bisa memverifikasi kebenarannya, jadi katanya itu diproduksi di Pelarian, di Solo. Pindah-pindah. Jadi PFN kan diambil sama Multi Film kan? Diambil sama Multi Film, tapi orang-orang yang tadinya kerja di Nippon Egasha itu nyolong kamera sama film. film stop dari situ gitu. Nah, mereka ini yang dipelarian. Yang dipelarian inilah yang memproduksi berita film Indonesia. Kalau dibandingin ininya estetikanya antara berita film di Jawa sama berita film Indonesia itu mirip banget. Yang mungkin bedanya cuma berita film Indonesia tuh lebih ini ya, lebih apa? Konstruktivis dikit gitu ya. Maksudnya kayak ada efek-efek visual transisinya gitu yang entah kenapa di berita film di Jawa itu yang kita lihat nggak ada gitu. Padahal gue yakin banget seharusnya ada. Karena orang-orangnya sama yang ngerjain. Sampai subtitle-nya itu sama. Mirip gitu, ditulis tangan di atas frame gitu. Jadi memang dari apa ini tuh udah kayak kronik gitu. Iya, walaupun tahunnya beda, tahunnya enggak. Tahunnya beda banget. Iya. Beda banget. Nah, yang paling yang pertama kedua itu kan loncat banget tuh. Iya. Iya. Tapi kan kalau teknologi kita enggak bisa ngelihatnya kayak gini loncat-loncat. Justru dia harus didekatin sama yang ininya waktunya berdekatan walaupun enggak linear ya. Iya. Tapi di sini kelihatan banget nih proses perpindahan kesadaran dari yang tadinya sangat berjarak sama medium audiovisual dan menjadi the so-called object gitu ya di depan kamera, terus dia pindah ke belakang kamera. Begitu di bagian Nippon Egasha ini memang sampai tingkat operator itu banyaknya orang Jepang. Jadi kayak yang lo bilang gitu, nih ada pasukan-pasukannya nih antara yang sama aja antara yang pegang senjata sama yang pegang kamera itu ada pasukannya, sama yang bikin musik gitu kan, yang sandiwara sampai perawat-perawat. Nah tapi di zaman yang Nippon Egasha ini mereka kan bikin kelas-kelas, jadi ibaratnya kayak workshopnya LLL gitu kayaknya. Jadi ngajarin pembuat tadinya orang-orang sandiwara di Indonesia, jadi angkatannya terus Ismail, Jaya Kusuma itu tuh murid-muridnya Nippon Egasha gitu. Makanya generasi itu break kan, kalau kalian lihat film-filmnya beda banget sama film-film Indonesia yang diproduksi sebelum kemerdekaan yang untuk entertainment, karena emang pembuat filmnya beda sama sekali gitu. Baru kemudian pada saat Wimbo masuk ke dalam industri film, nah, dia bawa tuh orang-orang sandiwara. Di situ tuh ada konvergensi antara aktor-aktor dan pembuat film yang tadinya terjadi sandiwara sama pembuat film Indonesia tadinya yang cemen gitu, yang untuk bagian dari institusi kemudian kolonial gitu. Patahan kayak gitu tuh emang kita lebih banyak tahu di film cerita. Kita enggak terlalu banyak informasi atau belum terlalu banyak informasi apa sebenarnya yang terjadi di non-fiksi gitu. Selain ada informasi yang belum bisa diverifikasi soal berita film Indonesia itu ya, di mana ada perebutan alat produksi gitu oleh pekerja film Indonesia dan dipakai untuk bikin narasi-narasi politiknya Indonesia gitu. Di saat yang hampir bersamaan itu Yoris Defense bikin Indonesia Calling kan di Australia gitu. Jadi menurut gue periode ini emang seru banget gitu ya, dari zamannya propaganda Nazi. Karena di situ tuh kayaknya film bener-bener dijadiin alat politik kebangsaan gitu ya. Yang sebelumnya lebih subtle, mungkin juga bentuknya kayak newsreel yang sifatnya informatif pas zaman Nazi itu kan emang dia jadi corong gitu, dan ini sebenarnya di copy sama bangsa-bangsa lain termasuk juga kita. Nah tapi menurut gue yang potensial barangkali bisa lo temukan gitu berhubung lo punya akses ini adalah gitu ya, gimana kelahirannya Republik Baru ini ya Indonesia ini sebenarnya bukan cuma lahir sebagai naskah proklamasi tapi juga sebagai film gitu. Lo sebenarnya lo cuma loncat aja. aja kan yang berita film Indonesia. Coba kalau misalnya lo masukin berita film Indonesia tuh langsung kelihatan kronologis gitu. Mungkin sebagai strategi antara lo bisa coba-coba. Sebenernya gue balapin cuma ke subjek aja sih. Jadi kayak yang tadi bilang, subjek yang berikutnya itu tentang seni rupa di apa audiovisual di masa Jepang dan Belanda. Terus kenapa gue masukin yang kapal dan orang Jepang ngebom apa ikan pakai granat tadi itu. Aduh, blak banget. Itu apa perikanan versi serdadu Jepang atau gitu. itu kan bukan bagi itu kenapa enggak gue buang, walaupun gue cuma carinya yang seni rupa aja, tapi itu satu bagian dari berita film di Jawa enggak gue buang karena itu masih berhubungan dengan film terakhir tuh ketika dia ngomong kapal Jepang jatuh ke dasar laut, ikan-ikan bergembira gitu. Terus kenapa peluncuran kapal juga gak gua buang, padahal gak ada urusannya sama seni rupa, karena di film yang terakhir dibahas lagi kapal. Jadi itu menarik, film berita film di Jawa itu kayak murni dokumenter jurnalistik, yang terakhir itu kan lebih kayak opini. Itu kan beda sekali pendekatannya, tapi kalau kita lihat itu periodenya sama dan tahunnya gak ada, tapi curiganya itu di periode yang sama, itu kayak unsur-unsur cerita tentang kapal, tentang ikan, itu ada semua di berita. Itu alasan kenapa gue nggak buang itu, kenapa nggak fokus sini rupanya aja. Komponen seni rupa juga masih penting banget kan di BFI itu. Jadi ada satu seri ya kalau gue nggak salah inget, shot poster sama graffiti gitu. Sebagai bagian dari BFI itu, tahu-tahu loncat keluar gitu kan dari kayak ruang ITB gitu, ada model, ada ini, terus tahu-tahu jalanan gitu. Oh enggak, terbalik dong ya, berarti sebelumnya ini dulu, apa namanya, model dulu, no terbalik, jalanan dulu atau Jepang dulu, propaganda dulu, itu kan 4-3. Film Indonesia itu antara 45 sampai 49. Jadi kan perjalanan. Terus abis itu ada belajar menggambar di ITB. Berarti justru terbalik dong ya, dia di institusionalisasi gitu. Abis lo gambar-gambar di jalanan, lo di ITB. Tapi tahun 2000 itu ada film juga pendidikan di ini, justru mengenai pendidikan di IPB. Ini nama membedah kuda. Bedah? Nah itu waktu gue jadi 2010 itu. Temennya yang tadi nyisir-nyisir di situ kayak gue. Gak pake sampan. Mengenai itu. Nah itu dia meluncur sekali. Dia meluncurkan satu buku. Director tuh bikinin loh film mengenai jalan di Bandung yang panjang. Bukan, jadi tahun 20-an itu dia salah satu filmnya itu yang shoot jalanan di Bandung dari atas mobil itu siapa? Kakoto. Ya, itu Kakoto juga. Itu yang 20-an. Nah, jadi itu director ini, gue lupa namanya, karena waktu itu gue di 2010 gue diundang sama Tropen untuk ngomongin buku itu. Itu gue baca itu, dan terus gue juga minta film sama si Eddie Apple waktu itu. Jadi film-filmnya itu mengenai, pertama mengenai jalan. Jalan yang mulus, gitu kan. Terus yang kedua mengenai bagaimana apa sekolah kedokteran di IPB. Jadi ada soal bedah apa, bedah operasi kuda segala macam. Terus ada yang menarik adalah film. Jadi film-film ini adalah film New Zealand yang diputar di Belanda. Terus yang kedua, terus ada juga film mengenai pengikut agama Muhammad. Nah itu yang lucunya di film-film itu adalah itu isinya selalu ada adegan banyak sekali adegan orang cuci tangan dan berwudu. Terus habis gitu ada film, nah itu gue ngeliat semua, ngeliat benang merahnya dan setelah itu gue baca bukunya, ternyata sebetulnya waktu itu film-film itu digunakan untuk meyakinkan, karena itu kan politik etis tuh 1930, jadi meyakinkan bahwa kalau Anda pergi ke daerah kolonial, ke tanah kolonial, itu adalah tanah yang sudah siap untuk Anda. Karena orangnya udah, karena jalan sudah bersih. Semuanya orang bersih kan kan itu kan. Ya, makanya tadi makanya itu tadi mana sih lo ngomong soal penyakit itu. Karena dibilang dokter sudah ada di PP. Jalan-jalan sudah bersih, akses mobilitas Anda flawless gitu kan. Terus habis gitu manusianya semuanya care sama cuci tangan. gitu kan. Dan itu yang sebenarnya bagian dari bagaimana mengengkore seorang untuk kemudian bekerja di Tanah Sabrang, di Tanah Sabrangnya di kolonial itu. Kalau Tanah Sabrang ininya siapa? Oh, sutradaranya? Bali. Bukan. Ada gue Baring bukan ya Terang Bulan ya? Bukan, bukan. Mulan, bukan Mulan. Karlo. Mulan. Karlo itu ini nyai-nyaian. Sama calon arang, dia pernah bikin calon arang. Itu menarik banget karena kalau Willy Mullins ini nih salah satu yang mungkin banget bikin begituan tuh karena dia yang hasil film ini kan di salah satu subkontraktornya pemerintah kolonial waktu itu bikin dokumentasi dan bikin campaign untuk merekrut orang-orang Belanda supaya mau kerja di Tanah Sabrang itu. Manus. Itu spesial efek itu juga. Masih ada lagi yang pengen nanya ke Rizky? Kalau belum ada, gini aja forumnya aku tutup dulu karena kita harus siap-siap untuk pemutaran jam 7. Tapi abis itu boleh lanjut ngobrol sama Rizky. Silakan. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih Rizky. Bung, jangan lupa di-delete. Gak mau udah jadi properti sih. Kok USB? Ya yang terakhir boleh deh. Itu yang berita film di Jawa, di Ponegasa ada yang jual di Tokopedia. Mana tuh? Enggak, sempat. Nah, itu yang Iya. Tapi sebenarnya pas udah nyampe kayak nyesel gitu, kayak ah, anjir tau gitu dibawa aja. Soalnya 3 liter. 3 liter seduh sendiri. Aduh. Gitu deh. Tapi ujungnya ya udah mabuknya di sana. Di sini ya capek doang. Bandung lagi enggak kapan-kapan gitu? Bandung lagi enggak kapan? Januari. Bebek Karisa, bebek. Oh ya? Sama siapa? Yuda? Hah? Nikah? Seriusan? Oh, aku baru tahu loh. Mungkin infonya belum boleh nyebar, gak tahu. Iya, oke, tapi ya. Gak nyangka sih jadinya sama Yuda. Tapi lama di Bandung, Pak. Enggak, cuma itu doang. Nikahan doang.